بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, masih pada kitab Al-Adhan bab yang ke-116. Bab yang ke-116 dengan judul bab, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu at-takbiri idza qama min as-sujud. Babu at-takbir idza qama min as-sujud. Bab bertakbir apabila bangkit dari sujud. Dua bab sebelumnya, takbir ketika ruku dan takbir ketika hendak sujud. Berarti sudah tiga. Takbir ketika ruku pada bab 114. Kemudian takbir ketika hendak sujud pada bab 115. Dan sekarang takbir apabila bangkit dari sujud. Baik takbir bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, atau bangkit dari sujud untuk tasyahud, atau bangkit dari sujud untuk berdiri, semuanya masuk dalam takbir ini. Ini takbir yang ketiga dalam pembahasan kita, karena setiap rakaat sholat itu memiliki lima takbir. Ya, memiliki lima takbir plus takbiratul ihram. Ya, untuk rakaat yang pertama. Jadi setiap rakaatnya lima takbir. Kalau empat rakaat berarti 20 takbir. Ditambah takbiratul ihram satu, kemudian takbir bangkit dari tasyahud awal. Makanya dia menjadi 22 dalam kasus yang akan kita pelajari pada bab ini. Ya. 22 takbir salat 4 rakaat. 17 takbir salat 3 rakaat. Karena 3 kali 5 15, tambah takbiratul ihram dengan tambah takbir naik dari tasyahud awal. Ya. Jadi 17. Jadi pembahasan kita ini adalah tentang takbir ketika meninggalkan sujud untuk bangkit. Dan kemungkinan bangkitnya terserah. Bangkit untuk duduk di antara dua sujud, atau bangkit untuk tasyahud, atau bangkit untuk berdiri ke rakaat yang kedua atau ke rakaat yang keempat. Ya. Bangkit dari sujud kan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Yang langsung ya, sujud langsung berdiri. Kemudian rakaat ketiga untuk naik ke rakaat yang keempat. Untuk naik ke rakaat yang keempat. Ini semuanya takbir bangkit dari sujud. Ya. menunjukkan bahwa ini salah satu takbir yang disyariatkan dalam perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Dan itu yang sunnah Nabi. Ya, takbir itu kan bacaan. Ya, bila mana ada kata-kata iya bertakbir berarti terdengar, diucapkan oleh lisan, karena dia ucapan terkait dengan yang disunnahkan di 10 awal Dzulhijjah ini memperbanyak takbir. Dalam satu dalam salah satu riwayat keutamaan 10 Dzulhijjah, setelah Nabi mengatakan bahwa tidak ada hari yang lebih afdal min hadhihi al-ayyamil ashar, ma min ayyamin afdalu min hadhihi al-ayyamil ashar, ya, fa'akthiru fiha minat takbiri wat tahmidi wat tahlil. Ini semuanya ucapan ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu tahlilnya. Allahu akbar, Allahu akbar, takbir, walillahil hamd, tahmid. Fa'akthiru fiha minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Diperbanyak. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum bertakbir di luar, di pasar, di jalan. Fayukabbirun nas bitakbirihima, maka orang-orang yang mungkin lupa, ya, atau mungkin tidak terlalu semangat untuk bertakbir, mungkin sungkan juga terdengar suara oleh orang lain. Ini yang masalahnya. Untuk hal-hal seperti ini kita merasa tidak berani terdengar suara kita oleh orang lain. Tapi kalau untuk yang lain-lain, untuk bicara-bicara yang lain, mungkin kita tidak merasa ketika kita angkat suara, walaupun orang semua menoleh, apa yang terjadi? Ya. Ketika kita angkat suara, orang menoleh kepada kita karena kita mengeraskan suara. Ya. Sementara Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, orang melihat siapa yang, ketika dia mengangkat suara dalam takbir mereka, mengangkat suara dalam takbir mereka, sehingga orang-orang yang lain terpengaruh dan mereka pun bertakbir, disebabkan mereka berdua bertakbir radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi takbir salah satu dari zikir lisan. Ya. Maka di sini adalah pembahasan yang dua bab sebelumnya itu dijelaskan, disempurnakan, maksudnya dijelaskan, diperdengarkan. Ya. Ini bangkit dari ruku ada takbir. Bangkit dari ruku ada takbir. Hadis yang ada di bawah bab ini, hadis 788. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Musa ibnu Ismail qala akhbarana Hammam an Qatadah an Ikrimah. Ikrimah Maula ibnu Abbas, ya, mantan budak dan juga muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. An Ikrimata qal, Ikrimah yang bercerita, sallaitu khalfa shaykhin bi Makkah. Sallaitu khalfa shaykhin bi Makkah. Saya salat di belakang seorang syekh. Ya. Maksud dari syekh ini, ya, bisa jadi orang yang kelihatannya sudah tampak tua usianya, atau bisa jadi seorang yang berilmu, ya, karena istilah syekh itu sendiri bukan satu maknanya. Maka kata orang Arab, ketika dia tidak merasa pantas digelari dengan syekh, ya, karena usianya masih muda, mungkin orang yang mengungkapkan dia syekh itu maksudnya yang berilmu, tapi dia merasa tidak nyaman karena dia menganggap bahwa syekh itu juga orang yang sudah lansia, maka dia mengatakan innamasyaikhu man yadubbu dabibah, ya, sungguhnya syekh itu orang yang membangang tongkat, ya. Dia tidak merasa nyaman. Jadi kata syekh itu sendiri, ya, ungkapan sampai-sampai di antara kita, ya, orang-orang yang sama-sama baru mengaji sambil memanggil satu sama lain dengan syekh, ya, panggilan yang baru dalam suasana yang baru, yang sama-sama dalam istilah sekarang hijrah, nah, kemudian mereka tidak lagi saling panggil nama dan tidak mungkin juga panggil ustaz. Ya. Ya, di samping memanggil akhi, mungkin terlalu akhi terlalu apa ya? Terlalu mungkin untuk orang-orang yang sudah lama mengaji. Ya. Nah, dia mungkin menggunakan kata-kata syekh. Dan ini salah satu penggunaan kata syekh. Kalau kita sekarang ini kayaknya nampak perbedaan tingkatan memanggil ustaz dengan syekh, ya. Ustaz untuk, ya, yang tingkatan lebih rendah daripada syekh, bila mana sudah kita anggap dia tinggi maka kita memanggil syekh. Ini diantara penggunaan kata syekh. Ada kalanya syekh itu untuk orang-orang yang berdarah Arab, siapapun dia, tidak berilmu, berilmu, ya, bila mana dia orang Arab panggilnya syekh, ya, syekh fulan, ternyata dia ya tidak punya apa-apa dalam ilmu agama, maksudnya tidak terlalu banyak, tetapi karena dia orang Arab panggilannya syekh, ya, bila dibandingkan dengan ustaz sekalipun ilmu syekh tadi tidak seberapa. Ya. Ustaz yang orang Indonesianya, ya, dibandingkan dengan ustaz itu ilmu syekh tadi tidak seberapa. Dia punya kemampuan sedikit, ya, mungkin tentang hafalan Al-Quran, tentang yang lainnya. Ya. Ini penggunaan kata syekh dalam realita. Ini bukan untuk mencela, tetapi ini realita penggunaan kata syekh dalam atau di antara kita. Baik, bisa jadi ungkapan Ikrimah itu adalah orang yang sudah tua, karena itu salah satu maknanya, atau seorang imam ketika itu, tentu imam dalam sholat, tentu orang-orang yang terpilih. Maka kata syekh dari Ikrimah ini, ya, mungkin pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Cuma kendalanya adalah dia mengingkari apa yang diperbuat oleh syekh ini. Apa yang diperbuat dalam sholatnya dia ingkari, dan bahkan keluar kata-kata yang cukup pedas dari Ikrimah. Ya. Sallaitu khalfa syekhin bimakkata fakabbara thintaini wa ishrina takbiratan. Jadi karena dia apa ya, takbirnya itu lantang, ya, keras, maka Ikrimah mudah menghitungnya. Maka dia mengatakan syekh tadi ketika jadi imam bertakbir 22 takbir. Ya. Kalau 22 takbir berarti sholat yang 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain, ya, yang dikeluarkan oleh Al-Ismaili dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah, yang muridnya Ikrimah di sini, dari beliau, bahwa beliau dengan tegas mengatakan salat zuhur. Ya, berarti salatnya salat zuhur. Ya, salatnya salat zuhur. Kalau dia salat sir, tentu yang terdengar hanya takbir, ya. Sehingga makmum di belakang Apalagi yang tidak cocok pendapatnya tentang menantangkan takbir ini, ya mudah untuk menghitung jumlahnya. Ya. Maka Ikrimah mengatakan dia bertakbir 22 takbir. Lalu setelah selesai, Ikrimah menanyakan perbuatan tersebut kepada gurunya. Ya, fakultu li bini Abbas. Dan saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas atau menceritakan, innahu ahmaq. Ya. Ini kata-kata pedas ya. Kata-kata yang keras dari Ikrimah. Sungguhnya dia ahmak bodoh. Ya. Faqal, kata Ibnu Abbas menegur dengan keras ya muridnya dengan mengatakan sakilat ka ummuka. Kata-kata sakilat ka ummuka sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya, la ummalak, dalam hadis sebelumnya, pada bab yang sebelumnya, karena kisah ini sudah dibawakan oleh Imam Bukhari dalam riwayat yang lain, ya, dengan mengatakan Abdullah bin Abbas mengatakan kepada muridnya, la ummalak, di sini thaqilat ka ummuka. Kata-kata la ummalak artinya kamu tidak punya ibu. Ya. Di sini thaqilat ka ummuka. Ya. Sama bersama maknanya dengan itu, dan ini sebenarnya ungkapan yang maknanya bukan tujuannya, tetapi kata-katanya, ungkapannya itu yang terbiasa orang Arab mengatakan dengan tujuan menegur dengan keras, dengan tegas. Makanya Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi kan orang Arab juga, maka ungkapan itu pun bisa keluar dari lisannya. Ya. Yang maksud maknanya bukan tujuan. Kata Nabi kepada Mu'az, setelah Mu'az bertanya dengan pertanyaan orang yang sekaliber Mu'az tidak mungkin menanyakan itu. Ya. Apa kata Mu'az setelah Nabi SAW menjelaskan tentang amal kebaikan, amal saleh, dan ancaman-ancaman dari sebagian dosa-dosa, ya, termasuk dosa lisan. Ya, Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, wahal a'inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Hadis dalam Arba'in Nawawi ya. Ya, ada disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Arba'in Nawawi. Wa inna a'inna, apakah kita lamu'akhaduna, dihisab, ya, disiksa, diazab, bima natakallamu bih. Sampai disebabkan oleh ucapan-ucapan ini. Ini kan pertanyaan orang yang seluas ilmunya daripada Mu'adz. Nabi mengira tidak akan mungkin menanyakan, karena dalam penghisaban kan semuanya dihisab, ya, semuanya akan didapatkan balasannya. Pandangan mata ada balasannya, pendengaran telinga ada balasannya, ya, perbuatan tangan ada balasannya, langkah kaki ada balasannya. Ya. Tentu lisan pun demikian. Ya. Mungkin ya, kan ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu tidak menguasai semua. Orang yang berilmu tidak menguasai semua ilmu. Ya. Bisa jadi dia tidak mengetahui sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang sederhana seperti meminta izin 3 kali yang telah kita pelajari, atau saya mungkin dalam kitab dalam Sahih Muslim, ya, Abu Musa al-Ash'ari datang ke rumah Umar, kemudian dia, hadis dalam Sahih Muslim, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum, minta izin, yang mengatakan hadza assalamualaikum, hadza Abu Musa. Tidak ada respon dari dalam. Diulangi lagi. Assalamualaikum. Hadza Abdullah bin Qais. Ya. Abu Musa itu namanya Abdullah bin Qais. Tidak juga ada respon. Diulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Hadzal Asy'ari. Ya. Semua sebutan dia disampaikannya. Abu Musa kunyahnya, Abdullah bin Qais namanya, Al-Ash'ari gelarnya, dinisbatkan kepada kabilahnya. Ya. Tidak ada respon, kemudian dia pulang. Ternyata yang di dalam mendengar, tiga kalinya salam itu dia yang di dalam juga mendengar. Tapi ketika yang setelah tiga kali dibuka pintu, tidak ada orang. Ya. Ternyata yang di dalam sibuk, ya, sedang sibuk. Akhirnya Umar menyuruh seseorang memanggil, mencari siapa yang tadi minta izin masuk. Ternyata Abu Musa dan dihadapkan kepada Umar. Umar marah dan bertanya, kenapa kamu balik? Tidak menunggu. Sementara kami sedang disibukkan tadi, ada kesibukan di dalam. Kata Abu Musa, sesungguhnya Nabi memerintahkan saya untuk demikian. Bila mana meminta izin tiga kali kemudian tidak diizinkan, pulang. Itu yang terapkan. Umar tidak tahu itu hadis. Ya. Bisa jadi kita kenapa tidak tahu, kan Umar kan orang yang dekat dengan Nabi. Ya. Umar orang yang pintar, yang cerdas, yang bahkan semangat mengajinya luar biasa. Pernah bergiliran dengan seorang Ansar agar tidak luput darinya ilmu. Usaha untuk menimba ilmu, mengumpulkan ilmu luar biasa. Hadis tiga istiazan dia tidak tahu. Ya. Jadi, pelajaran penting bagi kita, ya, bahwa orang yang berilmu, terutama ilmu agama, bukan berarti dia menguasai semua. Kata orang Arab, arafta syai'a wa ghaba anka asya'u. Arafta syai'an wa ghaba anka asya'u. Engkau tahu sesuatu tetapi yang tidak engkau ketahui banyak. Ya. Makanya orang kalau sedang berbicara menunjukkan bahwa ingin menampilkan bahwa dia tahu semua, ini ciri-ciri orang bodoh. Ya. Kita semua tahu cerita Imam Malik ketika datang seorang meminta fatwa, beberapa banyak fatwa yang ingin didapatkannya, dan dia dari daerah yang jauh untuk mendapatkan fatwa agar dia balik ke kampungnya untuk menyampaikan fatwa tersebut dari Imam Malik. Ternyata Imam Malik menjawab hanya sekian saja. Ya. Dari puluhan, hanya hitungan beberapa fatwa yang dia bisa jawab. Orang ini mengatakan, Imam Malik, saya dari jauh ini. Umat menunggu saya di sana. Lalu hanya segini saya dapatkan jawabannya. Sementara sisanya, jawabannya tidak tahu. Kata Imam Malik, ya, balik kamu pulang, sampaikan ke mereka bahwa Imam Malik tidak tahu. Ini ilmu. Ya. Mengatakan saya tidak tahu, la adri, wallahu alam. Orang kalau sudah takut mengucapkan itu, ini tanda-tanda tidak benar. Makanya kita sering kali mendengarkan itu. Ya, sudah tidak terhitung kita mendengar, karena dalam kajian Syekh Abdul Muhsin Abbad itu, setelah kajian beberapa lama, sekitar 1/4 jam, 20 menit, ada membacakan pertanyaan. Mungkin sudah puluhan kali saya mendengarkan kata-kata la adri. La adri. Begitu juga saya pernah mendengar langsung Syekh Abdul Aziz bin Ubas ditanya, la adri. Ya. Syekh Saleh Fauzan, la adri. Padahal mereka sudah beruban dengan belajar agama. Bukan hanya sampai tingkat pendidikan tertinggi saja, sampai putih rambut di tubuh mereka untuk belajar. Ini pelajaran penting dari kisah Ikrimah ini. Ternyata dia tidak mengetahui tentang menjaharkan, mengeraskan takbir sekalipun di salat yang sir, sampai karena dia menganggap itu tidak ada, ungkapannya, kata-katanya terhadap pelanggaran menurut dia itu keras. Innahu ahmak. Ya, innahu ahmak. Kata apa, Abdullah bin Abbas, sakilatka ummuka ya, sakilatka ummuka. Ya, kata-kata teguran tadi. Ya. Dan ini maknanya bukan tujuan, hanya sebatas ungkapan keras ya yang dipergunakan. Kata Ibn Abbas, sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu yang kamu anggap kebodohan itu, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim kunyah Nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kunyahnya Abul Qasim. Salah satu dari anak laki-lakinya Al-Qasim yang tertua. Ya. Jadi dia di kunyahi dengan Abul Qasim. Jadi apa yang didengar oleh Ikrimah dari imam tadi yang bertakbir sebanyak 22 kali dalam sholat zuhur tadi, 4 rakaat, yang salah satunya adalah bangkit dari sujud. Salah satu dari 22 tadi adalah, bukan salah satu ya, karena pada setiap rakaatnya ada itu. Ya, sebahagian dari 22 tadi adalah takbir yang sesuai dengan bab kita, yaitu ketika dia bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, takbir. Bangkit dari sujud ketika hendak tasyahud, takbir. Bangkit dari sujud ketika ingin berdiri untuk rakaat yang berikutnya, takbir. Sudah berapa itu? 3. Ya, 3. Kemudian tambah 3, kalau kita hitung ya, bangkit dari sujud itu untuk rakaat pertama adalah bangkit dari sujud untuk tasawuf, untuk duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit dari sujud untuk naik ke rakaat yang kedua. Kemudian bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit dari sujud untuk tasyahud awal. Berarti sudah 4 takbir bangkit dari sujud untuk 2 rakaat. Kemudian rakaat ketiga bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit dari sujud untuk naik ke rakaat yang ketiga, sudah 6. Kemudian pada rakaat yang keempat bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, dan bangkit dari sujud untuk tasyahud akhir. Berarti 7 takbir. 8 takbir, maaf. 8 takbir untuk pembahasan bab kita yang dilakukan oleh orang tua tadi, oleh imam tadi. Dari 22 takbirnya imam yang dinyatakan bodoh oleh Ikrimah tadi, ternyata itu sunnah Nabi, itu untuk bab kita saja 8 kali takbirnya, yaitu idza qama minas sujud. Ya, idza qama minas sujud. Ini kemudian selesai hadisnya. Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat-lihat ada enggak perkataan Nabi di sini? Enggak ada. Dia perkataan siapa? Ibnu Abbas. Tetapi hukum hadis ini walaupun ucapan Ibnu Abbas adalah marfu'. Kenapa? Ketika dia mengatakan itu sunnah Abul Qasim. Itu sunnah Abul Qasim. Makanya dalam ilmu mustalahul hadis, bila mana seorang sahabat itu mengatakan hadza sunnah Nabi atau sunnah Abul Qasim, maka itu hukum hadisnya adalah marfu'. Karena mereka tidak akan mungkin mengada-adakan sesuatu yang bukan sunnah Nabi dikatakan sunnah Nabi. Seperti beraninya orang-orang sekarang ini. Jangankan untuk mengatakan sunnah walau tanpa menyebutkan hadisnya, mengatakan ini hadis Nabi, sesuatu yang bukan hadis Nabi, orang berani. Kalau katakan sunnah kan, walaupun belum disebutkan hadisnya, orang mungkin lebih berani ya. Ini kan sunnah. Maksudnya sunnah Nabi ya. Ya. Walaupun dia tidak tahu hadisnya. Ini terlalu sederhana daripada mengatakan Nabi ini adalah hadis Nabi. Kalau sunnah kan lebih umum, perbuatan ibadah ya, yang menurut dia itulah tuntunan Nabi, dan yang mengatakan inilah tuntunan Nabi, inilah sunnah Nabi, tanpa menyebutkan hadisnya. Ya, tanpa menyebutkan hadisnya. Orang tentu lebih berani yang ini daripada mengatakan ini Nabi SAW bersabda. Ya, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi bersabda. Padahal tidak ada Nabi bersabda. Yang ini saja banyak orang yang berani mengatakannya. Banyak orang yang berani mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, bahwa Nabi SAW bersabda, padahal tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikit pun. Benar-benar berani untuk menerapkan ancaman hadis Nabi, man ta'ammada alayya, ya, man kazaba alayya, man kazaba, hadis mutawatir, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja, dengan mengatakan Nabi bersabda, padahal Nabi tidak bersabda. Ya. Nabi tidak bersabda. Dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini mutawatir. Tingkat tinggi dari hadis sahih. Tingkat tinggi dari hadis sahih. Mutawatir. Perawinya itu sangat banyak. Dari semenjak tingkatan sahabat sampai di bawahnya. Ya. Itu sangat banyak orang yang berani seperti itu. Apalagi hanya sekedar mengatakan, ini sunnah loh. Ya. Ini tuntunan Nabi kok. Kan lebih umum daripada yang tadi. Nabi, yang tadi spesifik. Nabi berkata. Nabi bersabda. Ya. Dan ini tidak akan mungkin diucapkan oleh sahabat kalau bukan memang Nabi yang mengatakannya. Seperti sekarang ini. Sunnatu ya, Abil Qasim. Sunnatu ini dia berbaris atas, berbaris depan ya. Sunnatu. Kata Ibn Hajar ketika mensyarahkan, dalam ilmu bahasa Arabnya sunnatu ini khabar mubtada. Khabar dari mubtada yang tersembunyi. Apa takdirnya adalah tilka sunnatu Rasulillah atau sunnatu Abil Qasim. Itu sebenarnya sunnah Nabi. Nah, kata Ibn Abbas ini sunnah Nabi atau sunnah Abul Qasim. Ini yang dihukum dengan marfu'. Bila mana dia sahabat yang mengatakan demikian, maka pasti itu adalah pernyataan dari Nabi. Mereka tidak akan mungkin mengada-ada tentang perkara sunnah atau tidak sunnahnya. Ya. Atau mereka mengatakan amarona atau umirna. Kami disuruh tentang agama ya. Kami disuruh begini-begini dalam sholat. Kami disuruh begini-begini ketika mengurusi jenazah. Kami disuruh begini-begini ketika puasa. Contoh misalnya. Maka hukumnya, walaupun itu perkataan sahabat, hukumnya adalah hadis Nabi. Karena yang dimaksud oleh mereka, kami disuruh, penyuruhnya adalah Nabi. Penyuruhnya adalah Nabi. Berarti Nabi yang menyuruh mereka. Begitu juga kata-kata nuhina, kami dilarang. Ya, kata Ummu Atiyah, wa nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah. Walam ya'zim alaina, walaupun tidak terlalu ditegaskan oleh Nabi. Nah, jadi kata-kata kami dilarang, maksud mereka yang melarangnya adalah Nabi. Maka ungkapan tadi, walaupun itu ucapan sahabat, hukum hadisnya adalah marfu', hadis Nabi. Ya, sama dengan ini, sunnatu Abil Qasim. Ini perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi, tetapi karena dia mengatakan itu sunnah Nabi, maka hukumnya hadis ini marfu', adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa bertakbir dengan lantang untuk salat 4 rakaat itu selamanya 22 adalah sifat solatnya Nabi. Ya. Sifat solatnya Nabi. Inilah pelajaran yang kita ambil kemudian di ujungnya. Wa qala Musa, yaitu Musa gurunya Imam Bukhari di atas, Musa ibnu Ismail. Abu Salamah At-Tabuzaki. Ya. Qala haddatsana Aban, ini gurunya yang lain. Aban yang tadi Ahammam ya. Yang sekarang Aban, qala haddatsana Qatadah, haddatsana Ikrimah. Ya. Di sana gurunya Hammam, di sini gurunya Aban, dan mereka berdua kan dari orang yang sama, yaitu Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi. Qatadah Ibnu Da'amah atau Di'amah As-Sadusi. Intinya kenapa Imam Bukhari ini faedah dalam sanadnya, Imam Bukhari menambahkan Aban. Aban ini tidak termasuk dalam loop, dalam inti Sahih Bukhari. Dia di ujung, dia hanya aksesoris ya. Sementara yang intinya adalah Hammam tadi, dia yang merupakan Rijalul Bukhari, itu perawi-perawi dalam Sahih Bukhari. Dan Aban di sini karena memang Imam Bukhari tidak terlalu puas dengan kekuatan hafalannya, maka dia tidak letakkan di dalam. Dia letakkan di ujung-ujung sebagai penambah. Dan juga ada faedah hadis yang lain yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa di atas Qatadah mengatakan an Ikrimah. Ya, di atas Qatadah dengan menggunakan kata apa? An, dari. Kalau di sini haddatsana. Ini faedah yang baru menunjukkan bahwa Qatadah itu mendengar langsung dari Ikrimah. Karena memang sebagian para ulama hadis menggolongi Qatadah ini termasuk dari orang-orang yang tidak bisa diterima langsung kalau dia menggunakan kataan. Makanya untuk menambahkan keyakinan pembaca bahwa hadis di atas itu benar-benar didengar oleh Qatadah dari Ikrimah, Imam Bukhari menambahkan sanad yang di ujung ini dengan tegas bahwa Qatadah mengatakan haddatsana. Ya. Ini sedikit tambahan tentang faedah ilmu hadisnya. Kemudian hadis yang kedua 789. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an ibni Shihab qala akhbarani Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Al-Harith annahu sami'a Abu Hurairah. Dalam sebagian riwayat, saya lupa ya, pada hadis yang pertama tadi, dalam sebagian riwayat bahwa orang tua yang dimaksud oleh Ikrimah tadi adalah Abu Hurairah. Orang tua yang dianggap bodoh oleh Ikrimah tadi adalah Abu Hurairah. Ya. Imam Ahmad At-Tahawi At-Tabarani meriwayatkan dari jalur Abdullah Ad-Danaj, ya, dari Ikrimah, bahwa yang menjadi imam ketika itu adalah Abu Hurairah. Jadi yang dia maksud dengan ungkapan tadi adalah Abu Hurairah. Ya. Dan ini riwayatnya yang sekarang, bahwa Abdurrahman ini bukan Ikrimah lagi, tetapi Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Harith, tabiin yang lain ibnu Hisham al Qurasi. Ya, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah yaqul berkata, kana Rasulullah SAW, adalah Nabi SAW. Ini rincian takbir yang didengar oleh Abu Hurairah dari sholat Nabi, dan itu yang ia praktekkan dalam kisah Ikrimah. Ya, dia menerapkannya dalam sholatnya karena dia mendengar Nabi melakukannya, mengatakannya. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW takbir, idza qama ila sholati yukabbir, idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Ini takbir pertama. Ini takbir apa? Takbir apa maksudnya? Takbir wajib atau takbir rukun? Takbir rukun itu takbiratul ihram. Ya, takbir pertama. Ketika dia berdiri untuk sholat, maka saat berdiri itu dia bertakbir. Itu takbir pertama. thumma yukabbir hina yarka'u. Kemudian dia bertakbir, kata Abu Hurairah, ketika ketika ruku, maksudnya ketika berangkat ruku, menuju ruku. Ini takbir kedua. Thumma yaqulu, setelah ruku dia mengatakan, sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah. Ini penjelasan tambahan dan faedah yang baru. Kapan seseorang itu mengungkapkan atau mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Kata Abu Hurairah, hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah, ketika dia mengangkat punggungnya dari ruku. Jadi bukan saat ruku, bukan pula saat sampai berdiri. Bukan saat sampai berdiri. Dia mulai mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu ketika sudah mulai bergerak, mengangkat. Bukan saat masih ruku. Paham? Bukan saat masih ruku, tetapi mengucapnya ketika sudah mulai bergerak untuk bangkit ruku. Dan bukan juga saat sudah sampai berdiri. Ada kalanya imam itu, dia bangkit kemudian sudah berdiri, lalu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini kan tidak sesuai. Dia sudah berpindah. Sementara takbir itu adalah isyarat berpindah. Dia sudah sampai ke tempat yang dia pindai. Baru dia beri aba-aba. Makanya Imam Syekh Al-Utsaimin mengatakan ini tidak benar. Ya. Apalagi misalnya ketika dia dari berdiri untuk sujud. Sampai sujud baru takbir. Dia sudah sujud baru takbir. Padahal takbir itu kan isyarat berpindah. Ya. Isyarat berpindah. Maka di sini Abu Hurairah mengatakan hina yarfa'u sulbahu minar raq'ah, ketika dia mengangkat punggungnya ya dari ruku, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian thumma yaqulu wa huwa qa'im. Perhatikan perbedaannya. Kemudian dia mengatakan saat berdiri. Apa ucapannya? Rabbana walakal hamdu. Jadi ucapan Rabbana wakal hamd itu sudah sampai berdiri. Sementara sami Allahu liman hamidah saat berpindah. Saat berpindah. Ada satu yang mungkin kita lupa menjelaskan tadi. Sesuai dengan kaidah, kalau seandainya bacaan takbirnya itu atau sami Allahu liman hamidahnya itu panjang, sehingga dah sampai dia berdiri, dia mulainya pas mau berangkat ya, naik ke atas, sampai dia berdiri dia masih sedang mengucapkan itu. Ini adalah masalah. Karena dia sudah bukan memulai. Yajuzu fil istidamati. Kata para fuqaha. Mana yajuzu fil istidam. Boleh sesuatu yang merupakan lanjutan. Yang kalau memulainya tidak boleh. Seperti misalnya. Kita tidak boleh memakai wangi-wangian saat ihram. Iya kan? Berarti memulai memakai wangi-wangian dilarang saat ihram. Tetapi wangi yang masih ada di badan kita, yang kita lakukan sebelum ihram, tidak ada masalah. Misalnya, sekarang kita sedang ihram, tiba-tiba ada orang, kok kamu pakai wangi-wangian? Loh, saya tidak pakai wangi-wangian. Loh, kamu kan baunya, harumnya luar biasa. Parfumnya luar biasa. Tidak, saya memakainya tadi kan sebelum ihram. Yang lanjutan ini tidak ada masalah. Nah, sama dengan tadi, dia sudah mulai sami Allahu liman hamidah. Sampai berdiri dia masih mengucapkannya. Ini tidak ada masalah. Karena dia tidak memulainya. Itu hanya sebatas lanjutan. Begitu juga takbir. Apalagi orang sekarang ini takbirnya panjang sekali. Allah. Dia sudah sampai sujud masih Allah. Ya. Tidak ada masalah. Cuma ini kan sudah kurang tepat. Ya. Tapi dia tidak melanggar konteks hadis tadi. Tidak melanggar bahwa dia tidak memulai takbir ketika sudah sampai sujud. Nah, dia sudah mulainya dari awal bergerak, tapi karena saking panjangnya sudah sampai sujud, dia masih mengucapkannya. Walaupun itu tidak masalah, cuma kurang tepat saja. Ya. Tadi masalah Rabbana walakal hamdu, kapan Nabi mengucapkannya? Setelah berdiri. Ya, sami Allahu liman hamidah, sampai dia berdiri, rukun yang berikutnya. Kemudian baru dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Faedah yang baru, bahwa imam mengucapkan Rabbana walakal hamdu sebagaimana makmum juga mengucapkannya. Jadi imam mengucapkan dua. Sami Allahu liman hamidah satu sebagai aba-aba berpindah dari rukuk ke berdiri, dan imam juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu sebagaimana makmum di belakangnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya. Kemudian thumma yukabbir hina yahwi. Ya, ini takbir yang keberapa? Ketiga. Ya. Kemudian Nabi bertakbir, kata Abu Hurairah, ketika dia turun. Bukan sampai sujud. Baru takbir. Tidak, ketika dia turun. Yahwi. Di sini terjemahannya apa? Hendak. Ya. Hendak ini mungkin kurang tepat. Karena bisa jadi hendak dia belum turun, dia sudah takbir. Tidak. Yahwi itu ketika dia bergerak untuk turun. Ya. Bukan hendak turun, tetapi ketika bergerak untuk turun. Ya, sudah ada gerakan, dia sudah mulai bergerak untuk menurunkan badannya ke sujud, maka dia sudah bertakbir. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Ini yang pembahasan kita. Kemudian ini takbir yang keempat, kemudian dia bertakbir lagi ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud. Takbir yang keempat. Ketika mengangkat kepalanya dari sujud, summa yukabbir hina yasjudu. Kemudian dia ketika sujud lagi dia bertakbir. Ini berapa? 5. Ya. Takbiratul ihram, takbir ruku, takbir sujud, takbir bangkit dari sujud, takbir sujud lagi. 5. Ya. Apakah ujungnya sujud salat itu atau sampai bangkit dari sujud? Bangkit dari sujud. Maka untuk bangkit dari sujud yang kedua ini ada takbirnya lagi enggak? Ada. Ini takbir yang kelima, yang keenam. Dan itu takbir yang lima yang kita katakan setiap rakaat itu ada 5 takbir. Kita keluarkan takbiratul ihram karena dia hukumnya jelas, jelas berbeda. Hukumnya yang takbiratul ihram ini adalah rukun. Maka tersisa 5. Tambah, kalau di sini ada sebutkan tambah ketika dia bangkit dari sujud yang kedua. Karena tidak mungkin ujung sholatnya, ujung rakaatnya itu sujud. Tidak, ujung rakaatnya 2 sujud. Selesai 2 sujud. Berarti dia mesti takbir lagi untuk bangkit dari sujud yang kedua. Jadi 5. Untuk takbir yang wajib. Ya. Berarti sampai bangkit dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama, ditambah takbiratul ihram, maka jumlah takbirnya 6. Ya, jumlah takbirnya 6. Kemudian, thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu, ini takbir yang keenam. Ya, thumma yukabbir hina yarfa' ra'sahu, kemudian dia bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua tadi, maka itulah 6 sujud, 6 takbir dalam pada rakaat pertama. Ya. 6 takbir pada rakaat pertama, dia 5 tambah takbiratul ihram. Thumma yaf'alu dhalika fis salati kulliha. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kemudian Nabi melakukan jumlah takbir yang tadi pada rakaat kedua kalau 2 rakaat, pada rakaat ketiga kalau salatnya 3 rakaat, pada rakaat keempat kalau salatnya 4 rakaat. Ya, seperti itu, tidak berubah. Takbir dari berdiri ke ruku, takbir dari berdiri untuk sujud, takbir dari sujud untuk duduk di antara 2 sujud, takbir untuk sujud lagi, takbir bangkit dari sujud. Ya. Kemudian thumma yaf'alu dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha, hingga beliau selesai salat. Kemudian wa yukabbir hina yaqumu min ats-tsintaini. Ini tambahan takbir ya. Ya. Kemudian beliau takbir ketika bangkit dari 2 rakaat. Selesai 2 rakaat dengan tasyahud, selesai. Kemudian ingin melanjutkan ke rakaat yang ketiga, dia takbir lagi. Ini takbir lagi. Berarti apapun sholatnya, kalau seandainya 1 tasyahud, maka 1 tasyahud berarti 2 rakaat ya. Untuk 2 rakaat sholat dengan 1 tasyahud, maka sholatnya yang jumlah takbir per rakaatnya 5 ya, ditambah takbir ihram ya, untuk 2 rakaat berarti 11 takbir, 5 karena satu rakaat 5 tambah 5 rakaat kedua tambah takbiratul ihram 11. Ya. Tambah takbiratul ihram. Kalau tambah naik ke rakaat yang keberikutnya, maka dari tasyahud awal itu dia mesti bangkit dengan takbir. Itu sudah menjadi tambahan yang sekarang ini. Berarti untuk yang lebih dari yang memiliki dua tasyahud, berarti ditambah takbir satu lagi dari yang lima itu, yaitu takbir bangkit dari rakaat yang kedua ke rakaat yang ketiga. Yang tiga rakaat jadi 11 tadi ya, yang dua rakaat 11 tambah 5, karena tambah satu rakaat lagi 5, berarti 16 ditambah plus bangkit dari tasyahud awal itu untuk rakaat yang ketiga, berarti 17. Yang tiga rakaat 17. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa yukabbir hina yaqumu min ats-tsantaini ba'dal julus. Ini juga penting kita ketahui bahwa mulainya takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika bangkit ke rakaat yang ketiga setelah bangkit dari duduk, bukan saat duduknya. Jadi dia sudah bangkit dari duduknya untuk naik, nah dia bertakbir ba'dal julus, bukan saat duduk masih tasyahudnya, masih baru selesai tasyahud kemudian dia langsung takbir. Setelah takbir baru bergerak. Tidak. Dia ba'dal julus, setelah dia bangkit dari duduknya, dia mulai takbir untuk berpindah ke rakaat yang ketiga. Itulah hadis yang kedua. Ya, itu hadis yang kedua, dan kedua-dua walaupun hadisnya berbeda, yang satu hadis Abdullah bin Abbas, yang satu lagi hadis Abu Hurairah, tetapi pada hakikatnya kedua-duanya hadis Abu Hurairah. Maksudnya kedua-duanya perbuatan Abu Hurairah. Yang pertama itu perbuatan Abu Hurairah, yang kedua ucapan Abu Hurairah. Dia menyampaikan sifat solat Nabi dalam bertakbir. Jumlah takbir Nabi, dan kalau Nabi tidak menjaharkannya, tidak melantangkannya, maka Abu Hurairah tidak akan bisa menghitung secara detail seperti tadi. Bahkan kapan Nabi bertakbir dia tahu. Kapan Nabi mulai bertakbir dia tahu. Ya, radhiyallahu ta'ala. Inilah bab yang ke-16 tentang takbir bangkit dari sujud. Bab yang ke-117 ini agak rumit ya. Agak rumit. Saya ketika membacanya pun sulit untuk memahaminya. Ya. Pembahasan tentang mengepalkan tangan ya, ketika ruku. Ya, dia ruku kemudian tangan dikepalkan, diletakkan di paha. Ya, ini pembahasannya karena ada masalah mansuh hukumnya antara tidak. Ya, apakah mansuh atau tidak? Ini kita tunda saja ya, untuk pertemuan yang akan datang. Walaupun dia hanya satu hadis dan pembahasannya ringkas, tetapi karena mungkin sulit untuk memahamkan, karena saya juga belum terlalu paham, ya kita tunda. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari itu bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Nggak nampak orang. Yang pertama bapak tidak nampak, yang kedua suaranya juga tidak nampak. Tidak, suaranya agak diperjelas saja. Jadi untuk takbir, takbir mujahmud, ada lafaz takbir mujahmud, wassalam mujahmud. Jadi di situ diterangkan mujahmud itu pendek, tidak panjang. Jadi sebenarnya kalau ini ketegasan tidak boleh dipanjangkan waktu apa at-takbiru. Nah, ini ilmu baru nih. Ya. Kata jazmun itu enggak pendek ya. Enggak ada kata jazmun itu artinya pendek. Jazama yajzimu menegaskan bahwa dia takbir. Ya, mungkin yang diinginkan oleh Ibnu Hajar dengan ungkapan tadi adalah di luar kewajaran. di luar kewajaran yang kita contohkan tadi ya, di luar kewajaran, yaitu yang mungkin tidak wajar lagi dia memanjangkannya, ya, yang tidak wajar lagi memanjangkan. Karena kita harus tahu bahwa takbir berpindah yang diucapkan oleh imam itu aba-aba, dia tidak sholat sendiri. Yang terkadang kalau dia ringkas Allahu Akbar, ya sekedar itu saja, ya terkadang orang tidak terlalu termendengarnya, apalagi kalau makmumnya banyak. Ya. Makanya yang kita dapatkan turun temurun yaitu sedikit memanjangkan seperti aba-aba pemberitahuan tentang waktu masuknya sholat azan. Ya, Allahu Akbar itu sama dengan Allahu Akbar dalam berpindah itu sama dengan azan, pemberitahuan bahwa dia berpindah. Maka dipanjangkan sesuai dengan kenormalan. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ya. Atau lebih dipanjangkan lagi agar yang tidak terlalu fokus mendengarnya lagi. Cuma yang tidak wajar itu yang bermasalah. Ya. Karena asal makna jazmun itu sendiri, saya rasa tidak ada yang artinya pendek. Ya. Dia menginginkan untuk membantah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam mengungkapkan takbir. Dan dia bukan seperti azan pula ya. Bukan seperti azan. Karena azan itu himbauan, panggilan. Orang memanggilkan dengan suara yang diperpanjangkan. Ya. Walaupun asal katanya pendek, tapi karena dia memanggil, dia panjangkan. Bahkan nama orang pun kalau dia memanggil panjang. Kalau memanggil nama saya kan Aspri ya. Tapi kalau sedang memanggil Aspri, kan gitu, dipanjangkan. Ya. Sementara takbir ini, takbir berpindah ini adalah aba-aba. Maka memanjangkan di bawah panggilan azan itu mungkin lebih utama. Ya. Kecuali kalau dalam kondisi dia sholat sendiri karena dia tidak diikuti oleh siapapun juga. Dia hanya sekedar takbir berpindah. Ya, itu baru. Tapi kalau imam, ya, seyoknya dia memanjangkan dengan panjang yang normal. Dan ungkapan ya takbiru jazmun, ya hurufnya bahasa Arabnya jim zai mim ya. Ya. Jim zai min jazama yajzimu, menekankan ya. Wallahu ta'ala, karena bahasa Arab ini memang luas, bisa jadi maknanya ada yang maksudnya pendek ya. Tapi yang saya tahu jazama yajzim itu menegaskan bahwa dia bertakbir, karena sebagian orang ada yang tidak bertakbir, seperti pembahasan kita pada dua bab sebelumnya pada masalah ruku, itmamu takbir itmam. Nah, ini mungkin yang diinginkan oleh Ibnu Hajar ya, itmam yang maksudnya adalah jazman itu itmam, yaitu menyempurnakan sampai lengkap takbirnya, bukan Allah ya saja. Allah terdengar itu dan tidak lengkap ya. Ya. Dan pendek yang maksudnya tidak berlebih-lebihan, wajar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, ini normal ini karena dia aba-aba ya. Wallahu ta'ala alam. Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Apakah kita bertakbir ketika sujud sajadah atau sujud sahwi? Iya. Ini takbir tambahan ya. Karena lafaz hadis yang telah kita pelajari pada bab yang ke-115 dan bahkan bab 114 bahwa Nabi bertakbir setiap bangkit dan setiap turun. Sujud sahwi itu, sujud sajdah itu kan turun. Maka tetap takbir. Ya. Apalagi dia imam. Apalagi dia imam untuk memberikan aba-aba kepada orang di belakangnya untuk sujud sajdah atau sujud sahwi. Ya. Bagaimana cara yang benar melakukan sujud di atas? Tidak ada yang Tidak ada yang berbeda ya. Sama dengan sujud biasa. Misalnya sampai pada ayat tilawah. Ya. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru bi ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun Allahu akbar. Tidak ada bedanya sujudnya. Bacaannya sama dengan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar, bangkit, lanjutkan bacaan. Ya. Langsung berdiri. Karena ini sujudnya yang bertambah. Karena ada tilawah. Ada sujud sajadah. Begitu juga sujud sahwi di akhir. Sujud sahwi ini kan di akhir salat. Baik itu sebelum salam atau setelah salam. Dia akan berpindah atau menambahkan gerakan tambahan. Maka aba-abanya juga takbir. Dan tidak ada yang baru dalam hal ini. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Nah, itu tadi yang mungkin ditegaskan oleh Ibnu Hajar, takbiru jazmun, yaitu mungkin jarak antara berdiri, rukun berdiri dengan rukun sujud jauh, ya, kalaupun panjang, tidak kan mungkin tidak mesti juga harus sampai ke rukun sujudnya. Misalnya Allah, kalau tidak sampai sujud belum berhenti, tidak. Ya, kalaupun sampai misalnya karena lama, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai sujud masih takbir, ini yang mungkin kita yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar, ya. Dia kan takbir ini kan isyarat berpindah, bukan saat setelah berpindah, isyarat berpindah. Jadi kalau jarak antara rukun ke rukun seperti sujud untuk bangkit berdiri panjang, ya, mungkin konsekuensinya lebih panjang dari antara berdiri ke ruku, tetapi tidak pula mesti sampai, ya, tidak mesti sampai ke rukunya atau sujudnya, tidak juga mesti sampai dari sujud ke berdirinya. Ya, mungkin konsekuensinya lebih panjang dari yang lainnya. Wallahu a'lam. Pendek pun tidak ada masalah. Pendek pun ada masalah. Mungkin pendeknya lebih mendekati kepada sunnah daripada panjang yang memang tidak ada hal yang menegaskannya, cuma makna dari aba-aba itu yang mendukungnya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, kalau tidak sengaja ada masalah, karena kan tidak tahu imam antara satu imam dengan yang lain. Bila mana imamnya mengucapkan amin lambat dari imam yang biasa kita sholat di belakangnya, lalu kita lebih duluan dari dia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Karena wajarnya kan dia langsung. Makanya sebagian imam itu kita dengar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung amin. Agar menghindari itu. Tapi kan banyak orang tidak mengerti. Ya, itu saja. Kalau kita ternyata mendahulunya bukan sebuah kesengajaan, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan imam yang gerakannya lambat? Mungkin terkait dengan itu tadi ya. Sementara makmum anak-anak muda gerakannya cepat sehingga mendahului imam. Bagaimana solusinya supaya tidak mendahului imam? Cepat tua. Ya. Cepat tua. Ya. Kita harus tahu bahwa yang di depan itu walaupun tua imam kita. Jangan mentang-mentang muda. Dalam agama ini tidak asal tidak ada muda dan tuanya. Kalau dia imam, ikuti dia. Kalau dia memang imam kita, ikuti dia. Kalau dia lambat, ya lambat. Sesuaikan suasananya. Ya, sesuaikan suasananya. Ya. Dan jangan pula nanti kan imam yang tua ini bacaannya bagus, tapi karena ingin gerakan cepat, ganti imam yang muda. Bersemangat. Nah, solat itu bukan masalah cepat dan lambatnya. Solat itu bagaimana tuma'ninanya, bagaimana kekhusyukannya. Ya. Jadi kalau memang dia imam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Kata Nabi, imam itu diangkat agar diikuti. Walaupun kita bersemangat, tetapi dia imamnya lambat, jadi tua kita saat itu, tidak apa-apa. Ya. Jadi lambat, dan bisa jadi ini membantu kita untuk lebih khidmat dalam sholat, lebih khusyuk dalam sholat, karena gerakan kita menyesuaikan dengan lambatnya imam yang sudah tua, wallahu a'lam. Masih ada? Silakan. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu imam, sementara rabbana walakal hamdu imam dan makmum. Ya, imam dan makmum. Yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah karena itu aba-aba bangkit dari rukuk untuk berdiri, dan aba-aba itu dari imam. Sementara rabbana walakal hamdu itu dibaca oleh imam dan makmum. Kedua-duanya membacanya, karena ini zikir setelah sami Allahu liman hamidah. Zikir bacaan berdiri. Bacaan bangkit dari rukuk, itu bacaan sama dengan ketika imam Allahu Akbar rukuk. Apa yang dibaca oleh imam ketika rukuk? Subhana rabbiyal. Imam saja yang baca atau makmum? Juga kedua-duanya. Dan Rabbana walakal hamdu bacaan setelah bangkit dari rukuk, yang membaca kedua-duanya. Ya, sama dengan subhana rabbiyal a'la ketika sujud, imam takbir Allahu akbar. Ya. Nanti ketika sujud dibaca oleh imam subhana rabbiyal a'la, makmum juga membacanya itu, membacanya. Yaitu sama. Rabbana walakal hamdu bacaan setelah bangkit dari ruku, dan itu dibaca oleh imam dan makmum. Adapun sami Allahu liman hamidah, ini kekhususan imam. Ya. Ini kekhususan imam, dan ada yang menegaskan cerita tentang kemuliaan para sahabat yang terkait dengan sami Allahu liman hamidah ini. Karena sami Allahu liman hamidah ini doa. Artinya apa? Semoga Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Ini kan doa dari imam. Ya. Kata para ulama ketika menjelaskan keutamaan para sahabat, siapa yang bisa mendapatkan keutamaan ketika Nabi berdoa sami Allahu liman hamidah, lalu mereka mengatakan Rabbana walakal hamdu? Para sahabat. Kita tidak dapat itu. Kita tidak mendapatkan langsung doa Nabi. Ya. Setiap kali bangkit dari rukuk, Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah dalam doanya, sementara para sahabat di belakangnya memuji Allah. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdunya mereka yang mereka ucapkan itu adalah didoakan oleh Nabi agar didengar oleh Allah. Itu keutamaan yang hanya didapatkan oleh mereka, para sahabat Nabi SAW. Setelah mereka dari generasi tabi'in tidak dapat itu. Ya, ketika Nabi berdoa, Nabi mendoakan mereka dan mereka langsung terapkan. Ketika mereka memuji Allah, Rabbana walakal hamdu, dan ucapan pujian itu sudah didoakan oleh Nabi SAW. Selain dari para sahabat, tidak ada yang mendapatkan keutamaan ini. Ya. Di belakang Nabi mereka sholat, dan Nabi berdoa setiap rakaat, sami Allahu liman hamidah, dan mereka langsung memuji Allah. Mereka, para sahabat, memuji Allah, Rabbana walakal hamdu. Segala puji milikmu, ya Allah Tuhan kami. Nah, pujian mereka itu yang didoakan oleh Nabi, ya Allah dengarlah. Ya, muliakanlah, terimalah pujian mereka. Sami Allahu liman hamidah. Ini menunjukkan bahwa makmum hanya membaca Rabbana walakal hamdu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam. Silakan. Ya, ini berarti perbedaan. Ya, berarti perbedaan. Ya, makanya kita katakan tadi, kita tahu sesuatu dan yang tidak kita ketahui banyak. Yang saya tahu itu. Yang saya tahu itu. Nah, coba diteliti lagi dalilnya. Bisa jadi ada dalilnya. Bahwa makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Itu saja pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam. Wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.